بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. الفرع الرابع يحرم على الرجل أن يضاجع الرجل وكذا يحرم على المرأة أن تضاجع المرأة في فراش واحد وإن كان كل واحد منهما في جانب الفراش، كذا أطلقه الرافعي وتبعه النووي على ذلك في الروضة، وقيد النووي التحريم في شرح مسلم بما إذا كان عاريين، وهذا القيد صرح به القاضي حسين والحروي وغيرهما، صرح به القاضي حسين والحروي وغيرهما، وقد ورد في بعض الروايات ذلك. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih membaca kitab Kifayatul Akhyar pada bab nikah. Dan ini masih berhubungan dengan hukum nazar yang ketiga, yaitu nazar kepada mahram, melihat kepada mahram. Melihat kepada mahram itu kemudian ada cabang masalahnya. Cabang yang pertama, melihat laki-laki. Cabang yang kedua, perempuan kepada perempuan. Cabang yang ketiga, melihat kepada aurat yang terputus, rambut yang terputus, kemudian kemaluan yang terputus, dan yang lain-lain. Nah, cabang yang keempat dari jenis nazar yang ketiga, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, al-far'u rabi'u, cabang yang keempat, yahrumu ala rajuli, diharamkan bagi seorang laki-laki, ayyudaji ar-rajula, untuk dia yudaji. Yudaji itu tidur bareng bersama laki-laki bersama laki-laki lain. Yahrum, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Yahrumu ala rajuli, haram bagi seorang laki-laki, ayyudaji ar-rajula, dia tidur bareng laki-laki yang lain. Jadi enggak boleh itu. Ini cabang daripada hukum nazar, bahwa yang namanya laki-laki ke laki-laki itu hukumnya seluruh badan kecuali antara pusar dan lutut, gitu kan ya. Maka itu berimplikasi bahwa dia tidak boleh tidur bareng, karena tidur bareng menyebabkan terbuka aurat satu dengan yang lainnya. Wa kadza yahrumu 'alal mar'ah. Ah, begitu juga haram bagi perempuan, yudaji'a 'alal mar'ati an tudaji'a al-mar'ata, kalau dia tidur bareng perempuan, fi firashin wahidin, di dalam satu kasur yang sama. Ini repot nih kalau kita lagi camping, kalau lagi family gathering, atau lagi lebaran kan ya. Lagi lebaran biasanya nginep di rumah orang tua, bareng itu tidur. Wa in kana kullu wahidin minhuma fi janibil firash, dan ini hukumnya tetap haram. Wa in kana kullu wahidin minhuma, walaupun setiap di antara mereka, fi janibil firash, tidurnya di sisi-sisi kasur, yang satu pojok kanan, yang satu pojok kiri, kalau dalam satu kasur yang sama enggak boleh. Haram. Kadza atlaqahu rafi'iyyu, beginilah pendapat yang dimutlakkan oleh Imam Ar-Rafi. Pokoknya tidur bareng haram hukumnya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Apalagi laki sama perempuan lebih haram lagi, gitu. Itu yang dimutlakkan pendapatnya oleh Imam Ar-Rafi. Jadi Imam Ar-Rafi mengharamkan mutlak bahwa laki laki enggak boleh tidur bareng begitu. Wa tabi'ahu An-Nawawi 'ala dzalika fi Rawdati, dan pendapat ini diikuti oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdatut Thalibin. Jadi Imam Nawawi, karena Rawdatut Thalibin kan memang dia mukhtasar, apa namanya, ringkasan dari kitab Syarhu Al-Kabir Fathul Aziz Imam Ar-Rafi'i, itu diringkas oleh Imam Nawawi jadi kitab Rawdatut Thalibin, kan begitu. Wa qayyada An-Nawawi, lalu Imam Nawawi memberikan taqyid, ikatan. Jadi di kitab Rawdatut Thalibin beliau ikut Imam Ar-Rafi'i mutlak begitu, bahwa haram tidur bareng laki-laki bareng laki-laki dalam kasur yang sama, mutlak haram begitu. Tapi keharaman ini oleh Imam Nawawi ditaqyid fi Syarhi Muslim, dalam kitabnya Syarah Muslim. Beliau punya kitab Adibat Syarhi Sahih Muslim bin Hajjaj, Muslim bin Hajjaj, itu syarah Sahih Muslim, Syarah Nawawi li Muslim. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, keharaman tidurnya laki-laki sama laki-laki lain itu keharamannya diikat dengan catatan bima idza kana ariyain, haram kalau kedua-duanya dalam keadaan telanjang gitu. Berarti kalau enggak telanjang enggak haram. Jadi keharaman tidur bareng laki-laki sama laki-laki, kata Imam Nawawi, haram kalau berdua-duanya telanjang. Kalau enggak telanjang ya enggak haram. Wa hadzal qaidu, dan ikat catatan ini, catatan bahwa dia haram tuh kalau telanjang, haramnya kalau telanjang, sharaha bihil qadi. Itu dieksplisitkan, dijelaskan oleh Al-Qadi Husain wal Harawi dan juga Imam Al-Harawi wa ghairuhuma, dan juga banyak yang lain selain Imam Al-Qadi Husain dan juga Al-Harawi. Wa qad warada fi ba'd riwayat dzalika, dan telah sampai kepada kita riwayat tentang fi ba'd riwayat dzalika, tentang riwayat ini, maksudnya tentang pendapat pendapat ini bahwa tidur bersama laki-laki lain, tidur waktunya laki-laki bersama laki-laki lain itu tidak diharamkan selama dia tidak telanjang. Wa idza balagha as-sabiyyu was-sabiyyatu, dan kalau kemudian ada anak kecil sudah sampai umurnya, balagha as-sabiyyu was-sabiyyatu 10 sinin, kalau ada anak laki-laki dengan anak perempuan sudah sampai umurnya 10 tahun. 10 tahun itu berarti sudah tamyiz. Walaupun belum balik, biasanya belum balik 10 tahun. Di kita itu biasanya balik umur 12-an. Ya, mungkin ada yang 11, tapi jarang. 10, 11 itu masih tamyiz. 12 biasanya sudah balik. Wa idza balagha as-sabiyyu was-sabiyyatu, kalau anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan sudah sampai umur 10 tahun. Wajib at-tafriq, wajib dipisahkan bini ya bainahu wa baina ummihi, antara dirinya dan juga ibunya. Enggak boleh bareng tuh 10 tahun. Kan memang biasanya anak-anak tidur sama ibunya kan. Anak laki, anak perempuan kalau masih bocah semua tidur sama ibunya. Tapi kata Imam Taqiyuddin al-Isni, kalau sudah sampai 10 tahun pisahin. Wajib at-tafriq, hukumnya wajib memisahkan. Karena kemarin ya, bahwa pendapat tentang perempuan kan ya, yang faro' yang ketiga ya, diharamkan bagi anak untuk menyentuh perut ibunya begitu dan seterusnya itu. Wajib at-tafriq, wajib dipisahkan bainahu, antara dirinya wa baina ummihi wa abihi, dan juga antara ibu dan bapaknya kalau memang dia tidur bareng bapaknya. Wa ukhtahu, juga dipisahkan antara saudarinya wa akhihi, dan juga dipisahkan dari saudari laki-laki, saudara lakinya, fil madja'i, dalam tempat tidur. Jadi tidurnya punya kasur sendiri-sendiri. Lin nususil waridati, karena sebab teks yang sudah kita datangkan tentang haramnya saling melihat aurat gitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa bikinin kita rumah punya kamar sendiri-sendiri anak kita. Mudah-mudahan Allah bikin kita punya kekuatan, punya kemampuan sehingga kita bisa bangun rumah atau bisa seenggaknya ngontrak rumah yang anak-anak itu tidur di kamarnya yang berbeda-beda demi menjaga kehormatan auratnya. Mudah-mudahan. Ini kayak gini kan kalau nggak kaya-kaya banget nggak bisa ini ngerjain. Ini mesti orang kaya yang bisa nih. Kalau orang miskin yang tinggalnya di kontrakan, satu kontrakan isinya 5 orang kan nggak bisa bikin. Ini ya. Maka itu kita doa sama Allah mudah-mudahan Allah ngasih kita rezeki, gampangin segala urusan, segala hal yang sifatnya ibadah, tuntunan syariat kita bisa jalanin dengan baik kan begitu. Mudah-mudahan. Warabi'u dan yang keempat, ini maksudnya hukum nazar yang keempat sebagaimana hukum nazar yang 7. Jadi yang pertama hukum melihat kepada orang asing itu haram seluruh badannya. Perempuan asing maksudnya itu haram seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Itu pun jika ada hajat. Kalau nggak ada hajat haram. Itu yang pertama. Yang kedua melihat melihat kepada istrinya. Seluruh badannya boleh kecuali kemaluannya. Begitu juga sebaliknya istri kepada suami. Yang ketiga melihat kepada mahram. Mahram hukumnya seluruh badannya boleh dilihat kecuali antara pusar dan lutut jika aman dari fitnah dan terbebas dari syahwat gitu. Maka kalau tidak aman dari fitnah juga tidak terbebas dari syahwat. Artinya kemungkinan ada syahwat. Kemungkinan juga ada fitnah, maka mahram itu yang boleh dilihat hanya aurat yang terbuka ketika khidmat, ketika mihnah, ketika pelayanan, yaitu kepala, tangan sampai siku, kaki sampai betis, setengah betis atau sampai lutut. Yang keempat, nah ini kita jelasin yang keempat. Rabi'u dan yang keempat, an-nadhuru li ajri nikah, melihat untuk tujuan pernikahan. Jadi melihat bagi orang yang mau lamar perempuan lain. Fayajuzu ilal wajhi wal kafaini, maka hukumnya boleh dia melihat kepada wajah dan 2 telapak tangan. Berarti ini bagian dari nomor pertama nih. Jadi nomor pertama melihat kepada lawan jenis asing tanpa hajat. Kalau sekarang ada hajatnya. Kalau enggak ada hajat kan enggak boleh muka dan telapak tangan. Tapi sekarang ada hajatnya nih. An-nadhuru li ajri nikahi, melihat untuk menikah. Jadi dia datang ke rumah perempuan dengan tujuan ngelamar. Dengan catatan emang dia benar orang mau nikah. Maksudnya punya keinginan kuat. Gitu. Bukan cuman kayak Tinder, Facebook, apalah begitu. Fayajuzu ilal wajhi wal kafaini, maka boleh hukumnya kepada muka dan telapak tangan. Taqaddama, kata Imam Taqidin Alisni rahimahullahi ta'ala. Rahimahullahu ta'ala taqaddama anna an-nadhar, sudah kita lalui bahwasanya hukum melihat qad la tad'u ilaihi hajah, bisa jadi tidak ada hajat yang menuntut kita untuk melihat lawan jenis. Wa qad tamassul hajati ay wa qad tamassul hajata ilaihi, dan bisa jadi ada hajat yang menuntun kita untuk melihat wajah seseorang perempuan. Waqad madad darbul awal, dan darbul awal jenis yang pertama di mana melihat tidak ada kebutuhan tanpa hajat, maka hukumnya haram seluruh badannya, muka dan telapak tangan juga haram begitu. Ad-darbu tsani, sekarang kita ngomongin darbu tsani yang kedua, yaitu melihat lawan jenis yang bukan mahram tapi ada hajatnya. Matamassu ilaihil hajatu, yaitu melihat yang memang ada hajat menuntun kita untuk melihat. Wal hajatu umur, dan kebutuhan hajat itu umur, perkaranya banyak. Minha di antara hajat-hajat tersebut, qasdun nikah, yaitu ingin melakukan pernikahan. Fa idza arada ar-rajulu, kalau ada orang laki-laki pengen ayyatazawwaja imra'atan, dia pengen menikahi seorang perempuan. وَرَغَبَ فِي نِكَحِهَا وَرَغِبَ فِي نِكَحِهَا, dan dia ingin sekali menikahinya. Jadi emang ini catatannya, dia adalah orang yang sudah sangat kuat niatnya untuk menikahi. فَلَا شَكَّ, maka tidak ada keraguan, juga tidak ada perdebatan, فِي جَوَزِ النَّظَرِ إِلَيْهَا, tentang kebolehan melihat si laki-laki kepada perempuan tersebut. وَهَلْ يُسْتَحَبُّ أَلِي أَلَّا يَنْدَمْ, apa, jadi melihatnya hukumnya boleh, tapi apakah hukum boleh itu menjadi dianjurkan? Boleh gak ngelihat perempuan yang ada yang mau kita nikah? Boleh, karena ada hajat, hajatnya mau nikah. Tapi boleh kebolehan itu dianjurkan apa sifatnya? Udah boleh aja, kalaupun gak lihat ya gak apa-apa, nikah mah nikah aja gitu. Apakah dianjurkan, ada pahala di situ, atau ya udah boleh ya boleh, kalau nggak lihat nggak apa-apa. Wahal yustahab, apakah dianjurkan li alla yandam, agar dia tidak apa namanya menyesal nanti kemudian hari. Li anna nikah yuradu lidawam, karena pernikahan memang yuradu lidawami, diinginkan, dianjurkan untuk kelanggengan. Jadi anjurannya memang nikah biar langgeng gitu. Siapapun ulamanya ngomongnya sama, kalau nikah itu anjurannya biar langgeng. Makanya hukum-hukum cerai itu, hukum asli perceraian itu adalah kemakruhan, kan begitu. Karena dia menyelisih keutamaan nikah, hukum nikah yaitu anjurannya adalah lidawam. Apakah melihat itu dianjurkan agar tetap bisa langgeng, li anna nikah, karena nikah yuradu lidawam, memang diinginkan untuk biar langgeng, au yubah, atau sekedar dibolehkan saja. As-sahih, pendapat yang sahih, annahu yustahabbu, bahwasanya dianjurkan, dikauli, jadi anjurin nih, ngelihat tuh dianjur, dan itu bagian daripada ibadah sebelum melakukan khidbah. Dikaulihi alaihi salatu wassalamu, karena sebab ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah, kepada sahabat Mughirah bin Syu'bah, unzur, kata Nabi Muhammad, unzur, lihat itu perempuan yang ingin kamu nikahi, fa innahu, karena dengan melihat, ahra, itu lebih dekat, ayyu dama bainakuma, agar kalian dilanggengkan. Jadi kalau dengan lihat, ente kan tahu mana bagian yang ente suka, mana bagian yang ente enggak suka, kan gitu. Kalau ente tahu mana yang disuka dan ternyata menarik, itu lebih yudam ahra ayyu dama bainakuma, jadi lebih membuat kalian saling menjaga, kan begitu, kan ya. Rawahu An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah, dan juga Imam Ibnu Majah. Wa hassanahu At-Tirmidzi, dan juga dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa shahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim, dan juga Imam Al-Hakim. Wa qala, dan beliau mengatakan, innahu 'ala syarti syaikhaini, Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, dan sahihnya sesuai dengan syaratnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Al-Baihaqi punya, Imam Al-Hakim punya kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Al-Mustadrak ala Sahihaini ini adalah hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Hakim, hadis sahih yang sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi di Al-Bukhari Muslim kagak ada. Jadi Imam Al-Bukhari dan Muslim kan bikin syarat kesahihan A, B, seterusnya. Nah ternyata di syarat-syarat itu banyak hadis yang kagak masuk Sahih Bukhari Muslim. Tapi mustadrak itu artinya nyusul. Hadis-hadis yang istidrak, yang bisa sampai kepada Al-Bukhari dan Muslim, karena syarat sahihnya sama. Innahu ala syarti syaikhaini, in sahihnya sesuai dengan syarat Al-Bukhari Muslim. Wa ghairihi minal akhbar, dan selain hadis ini banyak juga hadis-hadis yang lain yang menganjurkan kita untuk nazar, untuk melihat kepada perempuan yang ingin kita nikahi. Wa yajuzu takrirun nazar, dan selain boleh melihat, boleh juga mengulang untuk melihat. Jadi boleh diulang. Cuman ya tadi itu tujuannya untuk dinikahi. Wa yajuzu takrirun nazar, dan boleh melihatnya diulang. Liyatabayyan, biar negesin. Liyatabayyan itu negesin. biar makin menegaskan, dia lihat mukanya, diperbesar sampai pupil matanya kelihatan. Belah kanan ada apa namanya, ada kutilnya kelihatan begitu. Ya juzu takrirun nadhari li yatabayyana. Boleh nazarnya diulang-ulang, li yatabayyan, agar memberikan tabayyan, apa, menegaskan, memberikan penjelasan yang lebih detail. Sawa'un nadhara bi idzniha, yang mengulang ini nih, baik dia melihatnya dengan izin si perempuannya, am bi ghairi, sawa'un nadhara bi idzniha am bi ghairi idzniha, baik itu melihatnya izin dulu kepada si perempuan atau tidak izin, enggak ada masalah. Izin apa enggak izin, kalau yang namanya mau nikah boleh melihat gitu. Fa in lam yatayassar, kalau emang dia tidak mampu, sulit untuk dia melihat, repot. Dia eksekutif muda, kerja tiap hari, enggak ada waktu buat main apa-apa gitu. Kerja mulu. Mendemo nikah, enggak ada waktu dia mau ngelihat calonnya. Fa in lam yatayassar, kalau tidak memudahkan bagi dirinya untuk melihat, ba'atha imra'atan, dia boleh mengutus perempuan yang lain, yata'ammalaha, untuk tata'ammalaha, untuk nengok itu perempuan, tata'ammal. Tata'ammal itu meneliti. Tata'ammal itu lebih tepatnya melihat dengan teliti. Ada orang mau nikah sama perempuan di sebelah sana, dia putus adiknya, dek, coba liatin tuh perempuan gimana, kan begitu. Liatin, apa yang kudu diliatin, tuh belakang kupingnya ada panu apa enggak. Pokoknya dilihat itu, tata'ab malaha, dia teliti dalam melihat, watasifaha lahu, lalu dia gambarin bagaimana itu perempuan lahu kepada si laki-laki. Jadi dia utus seorang perempuan untuk meneliti sekaligus menggambarkan bagaimana perempuan itu kepada si laki-laki digambarin. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha Umma Sulaim, beliau pernah mengutus Umma Sulaim. Umma Sulaim itu ibunya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Umma Sulaim radhiyallahu anha ila imra'atin, kepada perempuan yang akan dinikahi oleh Nabi Muhammad. Wa qala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, unzuri, lihatlah hai Ummu Sulaim, ila urqubiha. Ummu Sulaim, lihat itu ke urqubnya. Tahu gak urqub? Urqubiha. Urqub itu tumit. Urqub itu di atas tumit, di bawah mata kaki, di bagian belakang. Jadi kaki nih, di atas, di kaki, di belakang kan tumit. Di atas tumit itu namanya urqub. Posisinya ada di belakang mata kaki. Nah, di belakang mata kaki, di atas tumit itu namanya urqub. Kata Nabi Muhammad, coba ana lihat perempuan. Saya mau nikahin. Apa yang dilihat ya Rasul? Urqub, lihat urqubnya. Nah, urqub kan aurat tuh. Laki-laki enggak boleh lihat, tapi kalau perempuan kan boleh, sama-sama perempuan. Kenapa urqub? Salah satu alasannya urqub itu dalil wiladah. Itu bukti kesuburan perempuan. Jadi kalau perempuan urqubnya rada gede, rada tebal, gemuk, nah itu namanya dalil subur. Orangnya subur. Tapi kalau urqubnya kurus, urqubnya tirus, itu sih kata ulama, maksudnya kata orang, bukan kata Nabi. Jadi Nabi bilang lihat urqub. Kenapa urqub? Dijelasin sama ulama, urqub itu tanda kesuburan. Tapi bukan berarti 100% kalau urqubnya kurus berarti gak subur. Enggak, gitu. Itu kan salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad nyuruh urqub. Oh, ternyata hasil penelitian kita, hasil penelitian kita, perempuan yang urqubnya tebal subur, perempuan yang urqubnya tirus ya kurang, begitu katanya. Wa unzuri ila urqubiha wa syummi ma'atifaha, dan ciumlah ma'atif. Ma'atif itu kalau bahasa sederhana, ma'atif itu belok, lekukan tubuh sebenarnya. Lekukan-lekukan tubuh. Tapi yang dimaksud di sini ma'atif ini ketek. Jadi sebagian lain mengartikan ini nih, apa namanya ma'atif. Tapi yang ini nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Surya. sur di Arafah. Jadi unzuri ila urkubiha wa shummi ma'atifiha wa shummi ma'atifaha. Lihatlah kepada urkubnya dan ciumlah ma'atif di bawah ketiaknya. Gitu. Jadi kalau bawah ketiaknya rada bagus, wangi, itu perempuannya terjaga, cakep. Wal mar'atu aidan, dan perempuan juga sama. Idza ragibat fi nikahi rajulin, kalau dia pengen menikahi seorang laki-laki, tanzur ilaihi, dia juga boleh melihat. Jadi laki-laki boleh melihat kepada perempuan dan perempuan juga sama boleh melihat kepada laki-laki. Fa innahu, kenapa boleh melihat perempuan kepada? Ya, dia lihat mukanya ganteng apa enggak, hidungnya mancung apa enggak, kumisnya tebal apa enggak, kan kupingnya caplang apa enggak, kan gitu. Dilihat fa innahu, karena melihat itu yujibuha minhu ma yujibuhu minha. Fa in, kalimatnya bagus, cuman artinya ribet. Fa innahu yujibuha minhu ma yujibuhu minha. Karena dengan melihat gitu, seseorang bisa mengetahui apa yang menarik dari si laki-laki sebagai. Jadi melihat itu adalah jalan untuk mencari ketertarikan laki-laki kepada perempuan, sebagaimana perempuan dilihat untuk mencari ketertarikan laki-laki kepada perempuan tersebut. Jadi apa yang menarik si perempuan kepada laki-laki, apa yang menarik laki-laki kepada perempuan, itu juga yang menarik perempuan kepada laki-laki. Gitu maksudnya. Fa innahu yujibuha minhu. Fa innahu yujibuha. Karena sesungguhnya yang mengesankan dia minhu kepada daripada laki-laki, itu juga yang mengesankan laki-laki dari perempuan. Gitu. Apa yang membuatnya terkesan dari laki-laki, itu juga sesuatu yang membuat terkesan laki-laki kepada perempuan. Gitu. Qalahu Umar radhiyallahu an, itu perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Fa innahu yujibuha minhu ma yujibuha minhu. Fa innahu yujibuha minhu ma yujibuhu minha. Gitu. Summal manzur. Kalau kemudian boleh lihat, apa yang boleh dilihat? Summal manzuru ilaihi, kemudian yang boleh dilihat dari seorang perempuan ketika dia mau dilamar, al-wajhu wal-kafani, yaitu wajahnya saja, wal-kafani, dan dua telapak tangan, dhahran wa batnan, telapak tangan bagian luar dan dalam. Wala yanzur ila ghairi, kalau laki-laki, wala yanzur ila ghairi dhalik, dia enggak boleh lihat selain itu. Tapi kalau perempuan kan beda, artinya kalau kita ngutus perempuan, nah kalau perempuan kan hukumnya kayak mahram, jadi seluruh badannya kecuali pusar dan lutut, jadi mana aja boleh. Tapi kalau laki-laki ke perempuan, dia yang ngeliat sendiri, dia cuma boleh ngeliat muka gitu. Kenapa muka? Ya muka kan dari lu jamal, muka kan tanda kecantikan. Nah, kalau nggak ngeliat muka, nggak tahu bagaimana perempuannya cantik apa enggak, kan. Kan ya, untuk menarik. Wa fi wajhin, dan dalam pendapat lain, yanzuru ilaiha nadhara rajul ila rajul. Nah, ini pendapat yang qila, yang tidak kuat, artinya tidak dipakai. Kalau mengelamar boleh, yanzuru ilaiha, laki-laki boleh melihat kepada perempuan, nadhara rajul ila rajul, sebagaimana laki-laki boleh melihat pada laki-laki. Laki-laki kepada laki-laki boleh seluruh badannya kecuali antara pusar dan lutut. Tapi jadi bahaya kan, jadi fitnah gitu. Wa hadha an-nadhru mubahun. Dan ini melihat ini hukumnya mubah, wa in khafat fitnah, walaupun khawatir ada fitnahnya tetap boleh. Ligharadit tazwiji, karena untuk tujuan menikah. Begitu. Tapi ini pendapat wajah, bukan pendapat resminya mazhab Imam Syafi'i. Jadi jangan diaminkan bahwa ini wah Syafi'i ngebolehin tuh. Itu perempuan dibuka badannya, bunga agak begitu. Wa waktu nadhari, dan waktu melihat. Jadi melihat hukumnya mustahab, dianjurkan. Batasan melihat muka dan telapak tangan. Kemudian boleh ngutus laki perempuan. Yang ketiga, waktunya kapan? Waktu nagori, dan waktu melihat si perempuan yang dinikahi, ba'dal azmi, setelah azam. Ba'dal azmi, setelah punya keinginan kuat, ala nikahiha, untuk menikahinya, qablal khidbati, sebelum terjadinya lamaran. Jadi sebelum ngelamar, udah punya keinginan kuat. Gitu. Jadi jangan buka Instagram perempuan Tinder dengan alasan gue mau nikah. Dilihat semuanya. Itu mah bukan azam. Jadi azam tuh punya keinginan kuat untuk menikah, itu ibadah. Karena itu ibadah, maka azamnya tuh kagak dirusak sama hal-hal lain yang justru merusak ibadahnya. Kan begitu. Waktu nadhari-nya ba'dal azami, setelah keinginannya kuat ala nikahi, untuk menikahinya, wa qablal khitbah, dan itu terjadi sebelum lamaran. Maksudnya sebelum lamaran, ntar kalau udah dia ngeliat, dia bisa memutuskan jadi lamar apa enggak. Karena kalau ngelamar duluan kemudian baru lihat, lalu dia enggak seret, jadi batal lama, jadi batalin lamaran kan nyakitin hati kan ya. Wali alla yatrukaha ba'dal khidbati fayudhiha, agar nanti kalau ngelihatnya sebelum khidbah, jadi dia bisa mutusin mau khidbah apa enggak, mau lamar apa enggak. Tapi kalau justru melihatnya setelah khidbah, nanti khawatir dia enggak suka, enggak tertarik, lalu setelah khidbah malah dia enggak mau. Ini itu kan terjadi banyak. Setelah khidbah dibatalin. Ini adalah agar dia si laki-laki yatrukuha, tidak meninggalkan si perempuan ba'dal khidbati, setelah lamaran, fayu'dhiha, dan itu menyakiti si perempuan. Hadza huwa sahih, inilah pendapat yang sahih. Wa qila, tapi dikatakan qila, pendapat yang lemah. Yanzuru hina ta'dhanu fi aqdin nikah, gitu. Dilihatnya kapan? Dilihatnya ketika si perempuan mengizinkan untuk akad nikah. Jadi setelah khidbah, sebelum kemudian akad nikah, baru boleh lihat. Tapi itu qila. Wa qila juga, dan juga dikatakan, inda rukuni kulli wahidin ila sahibihi, ketika keduanya sudah saling menerima. Inda rukun, rukun itu itminan. Ketika rukun tenangnya salah seorang di antara mereka kepada satu yang lainnya. Jadi ini pendapat yang kedua dan ketiga, ini pendapatnya lemah. Bedanya pendapat kedua ini setelah khidbah. Yang ketiga ini bisa jadi sebelum khidbah atau setelah khidbah, karena rukun, sudah rukun antara satu dengan yang lainnya. Wa idza nazara falam yu'jibhu, dan kalau si laki-laki udah ngelihat, falam yu'jibhu, tapi tidak tertarik dia dengan perempuan tersebut, falyaskut, maka bagusnya dia diam aja. Wa la yaqul, dan dia juga enggak boleh bilang la uriduha. Aduh, gua enggak pengen dah, jelek begini mah. Gak boleh ngomong kayak gitu, li'annahu idha'un, karena omongan seperti itu, idha, itu menyakiti hati perempuan. Wallahu a'lam. Terus kalau gak mau gimana? Ya udah, bilang ke apa namanya, ke walinya apa siapanya, ada satu hal yang membuat saya tidak bisa menikahinya. Mudah-mudahan dapat laki-laki yang lebih baik daripada saya. Misalnya begitu. Misalnya begitu. Jadi apa namanya, wa idza nadhara falam yujib fa falyaskut. Itu juga salah satu hikmah kenapa nadhar ini terjadinya sebelum khidbah. Kalau sebelum khidbah kan enggak ngomong enak kan begitu. Tapi kalau udah khidbah enggak jadi kan kudu. Jadi wa idza nadhara falam tujibhu, kalau dia ngomong kemudian dia tidak tertarik dengan dirinya, falyaskut, dia diam aja. Wadayakul, dan dia tidak boleh mengajakkan la uriduha, aku enggak pengen sama dia, li'annahu idha'un, karena itu menyakiti. Wallahu alam. Insyaallah al-khamis, nah hukum nazar yang kelima, keenam dan ketujuh, insyaallah besok hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan untuk terus bisa mempelajari ilmu agama dan juga menuntut ilmu dengan pemahaman yang baik. Mudah-mudahan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, para buya, para masyayikh yang memang menemukan kesalahan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.